Alhamdulillah min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa wala. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat iman dan nikmat Islam kita. Kemudian nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam kajian ilmu yang insyaallah diberkahi Allah ini. Bapak, Ibu sekalian, saya diminta untuk membawakan kajian sekilas ya, saya anggap sekilas tentang fenomena yang bernama Islam liberal ya. Islam liberal di Indonesia yang biasanya orang kenal dengan direpresentasikan oleh sebuah entitas yang bernama Jaringan Islam Liberal. Perlu saya jelaskan di sini bahwa kalau kita sebut Jaringan Islam Liberal atau JIL secara organisasi, maka jumlahnya mungkin nggak sampai jumlah jari tangan kita, ya. Cuma 10 orang barangkali para aktivisnya atau orang yang terdaftar sebagai pengurus Jaringan Islam Liberal. Tapi kalau kita memahami dia sebagai sebuah jaringan, maka memang tidak dibutuhkan lebih banyak dari jumlah jari kita, gitu ya. Adapun jaringannya tersebar kemana-mana. Sebagai gambaran, Kamis yang lalu, tanggal 10 ya, kalau tidak salah, 10 Oktober, kami baru saja menghadiri sebuah seminar, saya sebagai narasumber di sebuah seminar yang membahas masalah Islam liberal ini di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya tampil bersama Ustadz Bakhtiar Nasir dan satu lagi Pak Saleh Daulay dari Muhammadiyah, dan juga beliau dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Dan di situ kita melihat betapa kuatnya pengaruh Islam liberal di kampus UIN Syarif Hidayatullah. Begitu kuatnya sampai-sampai terus terang saja masjid atau ya saya kira tadinya musola, tapi ternyata itu masjid ya, masjid di kampus tersebut seolah seperti tempat asing ya, sepi, tidak ada kegiatan gitu ya. Suatu pemandangan yang saya tidak pernah bayangkan akan saya lihat di perguruan tinggi Islam yang seharusnya masjid itu jadi pusat kegiatan barangkali gitu ya. Memang kalau bisa dibilang pusat kegiatan karena tempat di luar masjidnya adalah kantin. Jadi kalau kita dengar ada suara orang makan, ketawa, main gitar sambil kita lagi sholat, ya itu tidak suatu hal yang aneh ya. Karena memang bersebelahan dengan kantin. Yang jelas di sana kami orang-orang yang menolak Islam liberal adalah manusia aneh gitu rasanya di sana gitu. Karena di sana hampir semuanya, bukan hampir semua, enggak semuanya, tapi mayoritas memang sudah diplot untuk menjadi Islam liberal. Dan bagaimanapun bukti yang kita berikan kepada mereka, mereka akan tetap menolak. Jadi walaupun waktu itu saya perlihatkan sebuah video yang nanti akan saya perlihatkan juga, sebuah video yang diperankan oleh salah seorang senior mereka sendiri dari UIN Syarif Hidayatullah, dan kemudian saya bantah di sana, bantah bahwa apa yang dikatakannya sangat tidak ilmiah. Tetap saja ujung-ujungnya pas saya tanya jawab, ada juga mahasiswa yang bilang bahwa kami ini gak ilmiah gitu. Kami ini gak ilmiah, kami ini radikal, kami ini fundamentalis, karena di luar liberalis semuanya fundamentalis dikiranya gitu. Padahal dengan pernyataan seperti itu justru kelihatan bahwa sebenarnya Islam liberal itu sangat fundamentalis gitu. Sangat fundamentalis, sangat keras, sangat gak mau terima kenyataan. Nah, Bapak-Ibu, kalau nama Islam liberal ini tidak serasa tidak masuk akal gitu ya, karena banyak yang bilang jangan sebut lagi Jaringan Islam Liberal karena Islam Liberal itu bukan Islam, sebut saja Jaringan Iblis Lanatullah katanya gitu ya. Sebenarnya di satu sisi memang tidak masuk akal nama Islam Liberal. Kenapa? Karena Islam itu artinya salah satu maknanya adalah tunduk patuh pada aturan, tentunya aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian liberal artinya bebas gitu ya, jadi tunduk patuh tapi ingin bebas. Itu kan suatu kontradiksi. Apalagi kalau kita lihat kecenderungannya sekarang, yang namanya Islam liberal makin lama makin bebas. Yeah. Kalau zamannya Nur Kholis Majid dulu mengatakan kita butuh penyegaran pemahaman keislaman kita, gitu ya. Kemudian Ulil ketika baru muncul tahun 2001 juga mengatakan hal serupa. Yeah. Pada tahun-tahun berikutnya Ulil sudah berani mengatakan MUI tolong. Dan sekarang kata-kata tolong sudah berkali-kali dia keluarkan di Twitter kepada lawan debatnya. Jadi kalau sudah kepepet, Ulil mengatakan Anda yang tolong karena tidak mengerti apa yang saya maksudkan. Dan itu sudah berkali-kali. Saya juga malu menyebutkan ini hanya sekedar mengutip kata-kata Ulil saja ya. Makin kesini makin jauh, makin kesini makin liberal, makin bebas. Dan saya sudah punya dua kali pengalaman di kampus UIN. Pertama di UIN Makassar, di mana saya bertemu dengan berdebat lah bisa dikatakan begitu dengan Profesor Kasim Mathar, salah satu guru besar filsafat di sana. Ketika itu saya bertanya, liberalnya artinya apa, Prof? Artinya bebas, kata dia gitu ya, sederhananya begitu. Lalu pertanyaan saya berikutnya, kalau bebas, sebagai manusia beradab, bebas itu pasti ada batasannya, gitu ya. Pasti ada batasannya, tidak mungkin tidak ada batasan sama sekali. Pertanyaan saya berikutnya adalah, sejauh apa akan dibebaskan? Sejauh apa kebebasan ini akan Anda tarik, gitu ya? Ternyata dia nggak bisa jawab. Dan itulah Islam liberal, memang makin ke hari makin nggak ada aturan, makin nggak ada aturan, makin tidak jelas. Dan karena itu nama Islam liberal memang sebuah kontradiksi dan mereka sendiri tidak bisa menjelaskannya. Nah, bagaimana sejarah Islam liberal? Sejarahnya sangat panjang. Sejarahnya ini menyangkut masalah sekularisasi di Indonesia yang sudah dilakukan oleh penjajah Belanda dulu. Ya, kalau kita baca karya-karya para ulama zaman dahulu, misalnya Muhammad Nasir, Buya Hamka, dan lain-lain, mereka sudah mengatakan bahwa memang orang Belanda ini ya, musuh utamanya adalah Islam. Kenapa? Karena orang Islam gak perlu diajarin lagi untuk perang. Ya, biarpun mereka petani, biarpun mereka tukang jahit sekalipun, kalau sudah ada seruan jihad, semuanya bisa tiba-tiba bisa angkat senjata dan semuanya tiba-tiba tidak takut sama peluru. Nah, itu orang Islam. Gitu ya. Oleh karena itu, orang Islam langkah pertamanya kalau nggak bisa dimurtadkan, ya minimal disekulerkan. Kenapa? Karena dengan disekulerkan, dia akan jadi lemah. Tidak ada girohnya lagi, tidak ada giroh itu kecemburuan gitu ya. Kalau digambarkan dalam bahasa Indonesia, giroh itu kecemburuan. Cemburu itu suatu yang perasaan yang apa ya, sakit karena hak kita diambil dan kita yang mengambilnya kembali. Kalau tidak ingin mengambilnya kembali, itu mungkin cuma dongkol aja. Dan itulah yang paling berbahaya bagi dianggap berbahaya oleh Belanda. Nah, dari situlah kita sudah mulai disekularisasikan. Kemudian entah bagaimana ceritanya, panjang sekali ceritanya, tiba-tiba tahun 70 kata-kata sekularisasi dikumandangkan lagi oleh Nokolis Majid. Dan ketika itu langsung di mendapat reaksi keras dari tokoh-tokoh seperti Buya Hamka dan lain-lain. Dan kemudian diteruskan lagi sepeninggal Nokolis Majid oleh tokoh-tokoh seperti ya seperti yang kita kenal Ulil Absar Abdallah, kemudian ada Siti Musdal Mulia, Lutfi Asyokani dan lain-lain. Dan sekarang mereka menyebut gerakannya namanya Islam Liberal. Ada nama lain yang kurang terkenal karena memang terlalu kontroversial gitu ya. Nama lainnya adalah Islam Protestan. Ya karena semua orang pasti geleng-geleng dan ketawa mendengar namanya, akhirnya nama itu nggak dipakai lagi. Ya. Saya sengaja, biasanya saya menyiapkan presentasi, tapi saya sadar pengajian kantoran tidak mungkin terlalu lama ya. Karena itu, saya hanya memperlihatkan sekilas fenomena Islam liberal yang mungkin selama ini kita belum pernah lihat. Ya. Mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa mereka itu ada. Ya. Tapi kenyataan mereka sangat ada. Saya memperlihatkan dua buah video saja. Pertama-tama, saya memperlihatkan bagaimana Islam liberal itu berkembang di kampus-kampus yang menyebut dirinya perguruan tinggi Islam. Sebutlah dia dengan IAIN atau UIN. Tapi sekarang sudah bukan di sana saja. Kenapa? Karena dosen-dosen IAIN dan UIN ini, lulusan IAIN dan UIN ini kan ujung-ujungnya jadi guru agama atau dosen agama gitu ya. Oleh karena itu dia berkembang ke kampus-kampus lain juga. Karena kampus-kampus lain nyari dosen agama ke IAIN dan UIN. Saya tidak mengatakan semua dosen ataupun mahasiswa atau produk IAIN dan UIN menjadi Islam liberal, karena kami kemarin seminar untuk membantah hijil itu juga diadakan oleh mahasiswa UIN sendiri ya, LDK-nya yang ingin memberikan sedikit perlawanan terhadap Islam liberal. Tapi yang jelas secara sistematis memang terjadi liberalisasi di sana. Yang mahasiswa di sana itu diajarkan untuk menjadi liberal. Sedikit gambaran di UIN Jogja, ketika saya ke Jogja, ada mahasiswi UIN Jogja tingkat 1 artinya semester 1 atau semester 2 yang mengeluh bahwa dia dapat tugas dari dosennya untuk membuat makalah bertema mengkritik Al-Qur'an. Jadi dari tingkat 1 sudah dilatih untuk mengkritik Al-Qur'an, gitu. Sudah dilatih untuk menganggap Al-Qur'an itu bisa dikritisi. Bukan lagi laroibafi sifatnya, gitu. Statusnya bukan lagi laroibafi, tapi juga bisa dikritisi seperti buku-buku lainnya. Di UIN Jakarta ada mahasiswi S2 yang mengeluh karena makalahnya dicoret-coret oleh dosennya. Tapi yang aneh yang dicoret adalah misalnya kata-kata Nabi Muhammad SAW. SAW kan biasa kita baca sallallahu alaihi wasallam. Yang dicoret adalah Nabi dan SAW-nya. Kata dosennya, Muhammad ya Muhammad aja. Yang bilang dia Nabi cuma orang Islam, makalah kamu gak ilmiah. Kemudian SAW-nya apa? Salawat pak. Salawat ngapain di makalah, kamu gak ilmiah. Jadi seperti yang kayak begitu dicoret. Bahkan ada pernyataan satu kalimat yang dicoret penuh, di mana kalimat itu mengatakan, karena Islam adalah agama yang hak, koma, dan seterusnya. Karena Islam adalah agama yang hak, dicoret. Kenapa? Karena menurut dosennya semua agama lain juga agama yang hak. Tidak batil. Nah, ini kan sebuah kalau sudah dosen seperti itu, mahasiswa mau gimana gitu kan? Mau ngebantah ya susah juga gitu ya. Di UIN Makassar juga mahasiswanya bilang semua buku-buku yang saya pakai dikarang oleh orang Islam liberal karena itu menurut dia Islam liberal itu yang ilmiah gitu ya. Nah itu saya katakan berarti Anda baru saja mengatakan Islam liberal itu sangat fundamentalis gitu. Kenapa? Karena Anda semua matanya ditutup, gak boleh ngelihat buku-buku yang membantah Islam liberal. Anda jadi Islam liberal bukan karena Anda pintar, tapi karena Anda tidak melihat bantahan dari sisi lain gitu ya. Padahal banyak sekali orang di luar sana membantah Islam liberal. Di mana lagi? Di IAIN Semarang. IAIN Semarang itu menerbitkan sebuah jurnal namanya Jurnal Justisia. Tentu saja namanya jurnal kampus itu pasti bernilai akademis gitu ya, nilai sangat ilmiah gitu ya. Tapi ironisnya Jurnal Justisia ini salah satu edisinya misalnya judulnya menggugat otoritas wahyu Tuhan. Di mana di sana dikatakan bahwa pembuatan Mushaf Utsmani, mushaf yang kita pakai sekarang, kita baca sekarang, adalah sebuah kecelakaan sejarah. Ya, ada lagi di sana dikatakan generasi Muslim pasca Muhammad itu tidak kreatif karena kerjanya hanya bebek Muhammad saja. Ini Muhammad saja, mereka tidak terbiasa menyebut Nabi Muhammad, Rasulullah atau apalagi salawatnya barangkali ya. Edisi terbaru yang bisa di download dari Jurnal Justisia adalah dan judulnya tentang religiositas pramuria para pelacur. Ya, kemudian di sana ada satu artikelnya mengatakan bahwa pelacuran di zaman Rasulullah SAW dulu terjadi karena hasrat seks yang berlebihan. Sementara yang terjadi sekarang karena masalah ekonomi. Oleh karena itu tidak perlu dijatuhkan hukum haram yang mutlak terhadap pelacuran. Ini kan mengerikan sekali gitu ya. Tapi yang saya disebut mengerikan. Nah, tapi yang jelas para penulis di jurnal tersebut merasa bahwa dirinya telah membuat makalah yang sangat ilmiah. Karena dimuat oleh jurnal kampusnya, gitu ya. Hanya saja ketika saya ke Semarang, di Universitas Diponegoro waktu itu, saya menantang, saya presentasikan apa yang ditulis mereka tulis di jurnal Justisia itu kepada masyarakat Semarang, dan ternyata terbukti bahwa apa yang mereka lakukan itu hanya tertutup di kampusnya saja. Jadi orang Semarang tuh gak ada yang tahu namanya Jurnal Justisia. Mereka gak ada yang tahu apa yang terjadi di kampus IAIN Semarang. Dan itu sangat ironis. Gitu. Sekali lagi, tidak semua mahasiswa atau dosen atau produk IAIN dan UIN seperti itu. Tapi bahwa dia terjadi secara sistematis, itu tidak terbantahkan lagi. Gitu. Misalnya kita bisa lihat video yang pertama ini. Sebelum saya komentari, kita nonton dulu aja sampai selesai ya. Hanya sedikit, sekitar 5 menit. Mereka dilaknat karena ada kisah yang sebenarnya menurut perspektif saya adalah Risa itu dilaknat bukan karena homoseksualitas, tapi kisah yang sebenarnya waktu itu adalah ada dua orang malaikat yang diutus oleh Tuhan ke daerah itu di zaman agama-agama datang. Kisah-kisah semacam ini banyak sebenarnya ya, lepas itu apakah itu benar atau tidak, apakah itu rasional atau tidak, bisa diperintahkan atau tidak, bukan itu poinnya. Poinnya adalah peristiwa di dalam kitab suci adalah ada dua orang malaikat yang diutus daerah itu ke pelosok itu. Kemudian dua orang malaikat ini berbentuk laki-laki muda yang kemudian dilecehkan oleh penduduk di daerah itu dengan cara disodomi. Kemudian singkat cerita, Tuhan murka lalu kemudian menimpakan azab ke wilayah itu. Nah, ini dipakai oleh para pendakwah yang benci terhadap homoseksualitas yang menyatakan daerah itu dikutuk karena praktek homoseksualitas. Padahal yang terjadi mereka dikutuk karena mencoba mempermalukan orang dengan cara memperkosa, disodomi dengan cara sodomi. Sebenarnya peristiwa semacam ini kan banyak terjadi di dalam peristiwa kekerasan, perang misalnya. Salah satu cara untuk menghinakan daerah taklukan biasanya kan dengan cara memperkosa. Memperkosa baik perempuan dan juga baik laki-laki. Dan apa ya sebenarnya yang dicorot oleh Tuhan kalau kita mau jeli sebenarnya bukan praktek homoseksualitasnya, tetapi praktek penghinaan terhadap orang. Itu video sudah disebarluaskan di YouTube. Saya juga ngambilnya dari YouTube. Ada beberapa video sejenis, semuanya tokoh Islam liberal dengan label yang berbeda-beda. Dia menceritakan semuanya membela homoseksualitas. Kenapa? Karena videonya juga dibuat oleh sebuah lembaga pendukung homoseksualitas, yaitu lembaga internasional bernama Our Voice. Lembaga internasional yang sudah punya cabang di Indonesia. Jadi ini adalah produksi video Our Voice Indonesia. Nah, untuk yang membenarkan homoseksualitas siapa? Ya tentu saja adalah seorang Islam liberal namanya Saidiman Ahmad. Dia adalah lulusan UIN Syarif Hidayatullah. Video ini saya pasang di depan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Dan ketika itu saya lagi bersama Ustaz Bahtiar Nasir. Ya, karena adab saya pada ulama, saya katakan kalau Ustaz Bahtiar yang menjawab kayak gini sih setengah tidur juga bisa, saya bilang gitu ya. Kenapa? Karena orang kalau baca Quran pasti tahu gitu ya, pasti tahu bagaimana membantah apa yang dia katakan. Jadi yang dia katakan adalah bahwa kaum Nabi alaihi salam bukan diazab karena homoseksual, tapi karena mereka menyodomi malaikat yang dikirim kepada Nabi Lut alaihi salam. Yang pertama, poin pertama adalah mungkin hanya Saidiman saja yang bisa membayangkan malaikat disodomi, saya katakan gitu. Kedua, kronologi ceritanya gak seperti itu dalam Al-Quran. Kalau kita baca surat Al-Hijr, saya katakan ayat 50-70an, situ jelas bahwa malaikat yang diutus kepada Nabi Lut alaihi salam sebelum datang ke negeri Nabi Lut alaihi salam, mampir dulu ke kediaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai di sana, berita yang disampaikan adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam akan dapat seorang putra, dan kedua bahwa mereka diutus pada satu kaum yang berdosa. Dan Nabi Ibrahim langsung ngerti siapa kaum yang dimaksud. Sampai ke negeri Nabi Lut alaihi salam, langsung ke kediaman Nabi Lut alaihi salam, malaikat itu langsung menyampaikan peringatan kepada Nabi Lut alaihi salam untuk memimpin para pengikutnya di pagi hari dan tidak perlu nengok ke belakang lagi karena negerinya akan dihancurkan. Artinya pada saat itu sebelum malaikat itu diganggu, dan malaikat itu diganggu baru setelah pagi-paginya ya, setelah mereka akan pergi keluar, akan pergi kabur dari negeri itu, artinya negeri itu memang sudah akan diazab dari sananya gitu ya, sudah akan diazab sebelum malaikat itu diganggu gitu ya. Nah, dari mana Saidiman Ahmad punya cerita bahwa kaum Nabi Lut alaihi salam menyodomi dua malaikat ya, kemudian Allah murka baru kemudian setelah itu diazab. Dari mana ceritanya? Ternyata di situs jaringan Islam Liberal dia nulis sebuah artikel, dia bercerita cerita yang sama persis. Ternyata sumbernya dari seorang yang bernama Yohanes Rahmat. Yohanes Rahmat ini di kalangan orang Kristen pun dianggap sudah murtad. Jadi Kristen liberal juga dibilangnya gitu ya. cocok Kristen liberal dengan Islam liberal itu cocok gitu ya. Ya lucu, jadi saya di mana memang nggak cari di Quran sama sekali, memang gitu. Dia tidak mencari dalam Quran gitu, dia hanya mencari dari Yonas Rahmat dan kebetulan cocok dia ambil gitu. Dan ketika saya sampaikan di depan mahasiswa UIN Syarif Gedung Jakarta, terbaik mahasiswa maupun dosen, gak ada yang bisa bantah gitu. Karena memang tertera begitu di surat Al-Hijr, silakan dibaca, kronologisnya persis seperti itu. Jadi sampai ke kediaman Nabi Lut sudah disampaikan bahwa akan diazab nanti pagi. Nah begitu pagi-pagi baru mereka mulai melarikan diri, Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya melarikan diri, barulah malaikat itu kelihatan oleh kaum homoseks di sana, gitu, baru digangguin. Tapi gak ada cerita di sodomi. Nah, yang kayak begini kan, tapi dengan video yang seperti tadi itu kelihatan seolah-olah ilmiah, apalagi dengan kata-kata abusive argument ya, menurut saya, dimana dia katakan kalau kita mau jeli, kata dia, seolah-olah yang lain gak jeli, seolah-olah ulama selama ini gak jeli gitu ya. Kalau kita mau jeli, bukan itu yang ingin Tuhan katakan ya. Itu kata-kata yang abusive sebenarnya, argumen yang tidak tepat gitu ya, seolah-olah ulama selama ini gak tahu. Dan seolah-olah ketika Rasulullah SAW mengatakan yang paling aku takutkan dari kalian adalah perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam, seolah-olah para sahabat gak ada yang ngerti apa maksudnya perbuatannya, apa perbuatan yang mencuri kah, yang menyodomi kah, yang mana gitu kan, gak ada yang tahu gitu. Padahal pada saat itu sahabat Rasulullah gak ada yang nanya kenapa, karena semua sudah ngerti perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam itu memang homoseksual dan itu yang penyebab mereka diazab gitu. Dan zaman sekarang lucunya ada juga orang-orang kayak Ulil, di mana dia pernah nulis di Twitter seolah menantang gitu ya, kalau memang azab itu turun karena homoseksual, kenapa zaman apa negeri kita zaman sekarang masih aman saja ya, seolah menantang azab itu turun kembali gitu ya. Nah, Nauzubillah min dzalik nih. Jadi memang betul orang-orang semacam ini tuh membahayakan kita sendiri ya, karena walaupun kita aman-aman saja, kita akidah kita baik-baik saja, tapi dan di antara kita ada orang yang justru menantang-nantang turunnya azab gitu ya. Kalau turun azab turun kan enggak pilih-pilih ya. Kalau kita ada di tempat ya kita habis juga. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah dikatakan bahwa azab itu dimulai dari orang yang soleh yang tidak bernahi mungkar sehingga terjadi hal-hal seperti kayak begini gitu ya. Nah, itu yang gayanya agak ilmiah dikit ya, agak ilmiah dikit. Kita lihat yang agak juniornya lagi lah, yang gak begitu ilmiah, tapi bagaimanapun dilakukan oleh para mahasiswa. Ini sudah terjadi tahun 2004 yang lalu, sudah 9 tahun yang lalu. Ini yang terjadi di kampus Queen's Mangun Jati Bandung, tahun 2004, 23 Agustus 2004. Waktu itu namanya masih IAIN. Saya percepat aja. Kita tidak hanya bisa mengenai bahwa kita berdiri dengan benar dan bahwa dasar-dasar Ya, itu video yang sama saya download juga dari YouTube. Kejadiannya tahun 2004 dan waktu itu saya masih kuliah di Bandung. Kejadian waktu itu cukup heboh ya, karena ya para ulama pastilah menggugat gitu ya. Hanya saja yang menarik adalah kampus yang melindungi. Kampus yang mengatakan itu mana anak muda yang sedang dalam pencarian. Ini kan sebuah retorika yang gawat. Bagaimana mahasiswa memutuskan untuk kuliah di perguruan tinggi Islam, di jurusan-jurusan Islam, ya, tapi dia masih dalam pencarian, pencarian bahwa Islam itu benar apa enggak gitu ya. Ini kan menarik. Dia tadi bicara soal Tuhan, tapi luar biasa kata-katanya. Selamat datang di area bebas Tuhan, kata MC-nya. Kemudian berikutnya sosiologi agama, gak terlalu bicara soal Tuhan ya. Yang berikutnya jurusan perbandingan agama. Dia katakan, kita tidak bisa hanya mengatakan Islam itu agama yang terbenar, karena pada dasarnya semua agama punya kebenaran, kata dia. Jadi dia sendiri gak yakin Islam itu yang paling benar apa enggak, gitu ya. Bahkan dia yakin bahwa agama lain pun punya kebenaran, dan oleh karena itu kita gabungkan kebenaran-kebenaran itu untuk mencapai kebenaran sejati, kata dia gitu ya. Kebenaran tertinggi, kata dia. Kemudian jurusan berikutnya tasawuf, yang mengatakan yang seharusnya namanya tasawuf itu kan biasanya ditandai dengan pelembutan hati ke apa ya, untuk apa halusnya hati sehingga mereka kerjanya zikir terus gitu kan. Ternyata di sini nggak ada kelembutannya, bahkan dia mengatakan kita adalah para pecinta Tuhan, di sini kita akan bercinta dengan Tuhan, bermesraan dengan Tuhan, berciuman dengan Tuhan, gitu kan. Itu kan kata-kata yang nggak tasawuf banget gitu ya, nggak nyufi banget gitu, nggak sufi sama sekali gitu ya. Kemudian jurusan apa lagi berikutnya, jurusan yang saya tafsir hadis, di mana dia mengatakan setelah kita menyaksikan Tuhan bercinta, mari kita tafsirkan apa itu Tuhan. Ini kan orang-orang aneh ya, maksudnya dia masuk jurusan tafsir hadis tapi masih berusaha mengerti Tuhan itu apa gitu. Itu salah kaprah gitu. Sama seperti orang masuk jurusan fisika nggak tahu siapa who the hell is Isaac Newton gitu. Sama-sama nggak masuk akal ada orang masuk jurusan seperti itu. Kemudian berikutnya, saya gak tahu jurusan apa yang topinya terbalik. Dikatakan saya gak mau Tuhan yang takut sama akal manusia. Tuhan kayak gitu, Tuhan pengecut. Bicaranya soal Tuhan terus, tapi gak ada adabnya sama sekali. Seolah-olah gak kenal Tuhan, gak pernah kenal Tuhan. Dari penampakannya pun kita sudah melihat. Saya juga punya mahasiswa. Mahasiswa saya dulu pernah ada beberapa di antara mereka izin gak kuliah, dapat ikut pelatihan bersama selama 4 hari dengan sebuah organisasi keislaman lah, gitu ya, organisasi keislaman. Pulang-pulang udah jadi ahli filsafat semua, gitu. Tiba-tiba bilang ke saya, Pak, kita harus meniru Socrates, gitu ya. Socrates, kenapa Socrates itu ahli filsafat Yunani, Pak? Gitu. Terus saya tanya lagi, kamu tahu nggak Socrates punya pacar laki-laki? Karena kaget dia, shock berat, gitu ya. Tapi ya itu lah, rata-rata orang seorang Muslim rata-rata mengikuti filsafat Barat itu karena rendah diri, gitu. Mereka nggak tahu sejarah aslinya. Orang Barat itu orang Yunani berfilsafat karena justru karena nggak dibimbing oleh wahyu. Oleh karena itu mereka berfilsafat. Beda dengan Imam Al-Ghazali yang berfilsafat. Kenapa Imam Al-Ghazali berfilsafat? Untuk menjelaskan Islam, bukan karena tidak dibimbing oleh wahyu. Justru dia berusaha menjelaskan wahyu. Masalah berhasil apa enggak dia menjelaskan itu lain urusan, gitu ya. Yang jelas ikhtiar dia bukan untuk melawan wahyu, gitu ya. Nah, kemudian mahasiswa saya juga nanya, Pak, kenapa kita sholat, Pak? Maka nanya gitu ya, nanya kenapa sholat itu pertanyaan umur 7 tahun, dia bilang kita harusnya ini. Kenapa umur 7 tahun kalau gak sholat dipukul ini? Kamu udah lewat pertanyaan kayak gitu. Tapi ya oke lah, kenapa kita sholat, Pak? Karena diperintahkan Allah, saya bilang. Oh, berarti Allah itu otoriter. Ini luar biasa nih, pesawat-pesawat kayak ini, pesawat para pemalas, saya bilang gitu ya. Kenapa para pemalas? Kamu punya waktu 24 jam sehari, disuruh sholat sama Allah cuma 5 kali sehari aja, bilang otoriter gitu ya. Itu luar biasa gitu kan, lebih otoriter rektor kamu gitu ya, suruh berjam-jam ngumpul di kampus gitu kan. Suruh duduk kayak di kampus, di ruang kelas gitu kan. Lebih otoriter dosen, lebih otoriter rektor gitu. Tapi yang dia jadikan dasaran kemarahan memang selalu Tuhan gitu ya. Itu lah orang-orang. Saya sih rendah diri asalnya gitu ya. Rendah diri sehingga dia merasa perlu mencari penjelasan dari di luar dari Islam. Seolah-olah Islam gak pernah punya penjelasan soal masalah kayak itu. Ya, seolah-olah kita gak punya, gak bisa menjelaskan masalah-masalah yang dia pertanyakan. Yang jelas orang-orang seperti tadi di video itu banyak. Ya, banyak, walaupun betul juga kalau dikatakan bahwa banyak juga mahasiswa yang seperti tadi itu. Ya hanya pada saat dia jadi mahasiswa saja. Ya, artinya Ketika mahasiswa itu kan biasanya orang suka nakal ya, suka ikut-ikutan ke kiri-kirian, kadang-kadang ke kanan-kananan gitu ya. Kadang-kadang, nah, tapi begitu udah lulus kuliah, udah mulai cari kerja, udah mulai ngurusin keluarga mah, kembali ke jalur yang benar minimal gitu ya, ingat Tuhan lagi gitu kan, terus sholat lagi. Sama orang-orang Islam liberal juga di Indonesia itu rata-rata gak ada yang ideologis. Biasanya mereka bilang sholat itu gak penting, yang penting sholat sosial misalnya ngomong kayak gitu ya. Nyatanya masih sholat juga gitu ya, masih sholat juga, masih takut juga. Tapi apa yang mereka katakan itu kan bahaya. Dan itu masih berkembang di kampus-kampus yang seharusnya melahirkan para cendekiawan muslim tadi, yang harusnya melahirkan para ulama. Ini ternyata malah melahirkan para pembela Islam liberal ya, namanya Islam liberal, yang mereka gak mau disebut Islamis, maunya disebut liberalis ya. Jadi buat mereka liberal itu lebih mengikat daripada Islamnya gitu kan. Itu sedikit gambaran tentang bahaya Islam liberal. Dan mungkin sedikit gambaran lagi terakhir, di kalau kita lihat media massa, kami pernah mengkritik, kami Gerakan Indonesia Tanpa Jil ini berkali-kali kami mengkritik beberapa stasiun televisi di Indonesia ya. Gak usah disebut namanya, katakanlah di Indonesia ini ada dua stasiun TV Indonesia yang saling bersaing ya, TV Merah dan TV Biru gitu ya. Kita mengkritik, kenapa TV Merah dan TV Biru ini bersaing ketat gitu ya. Tapi giliran bicara soal Islam, narasumbernya hampir selalu Islam liberal gitu ya. Dan orangnya itu juga, dan orang itu sudah kami kritik habis-habisan ya. Kenapa? Karena akhlak dia di Twitter tuh gak ada seperti yang di TV. Jadi kalau di TV namanya pengamat politik Timur Tengah ya, misalnya Zuhairi Misrawi gitu ya, kelihatan dia ngomong serius tentang masalah di Mesir. Dia diundang untuk bicara masalah di Mesir, tentang masalah di ya Timur Tengah. Waktu itu kan Arab Spring ya, tahun lalu, dua tahun yang belakangan ini. Dia bicara ilmiah di TV gitu kan. Sementara di Twitter apa yang dia katakan? Di Twitter dia katakan, semoga goyang Dewa Persik bisa mendamaikan antara Israel dan Palestina. Karena kalau kayak begitu kan orangnya berarti nggak serius ya, nggak serius, tidak jujur banget ya, tidak punya akhlak, nggak level lah untuk dipanggil ke TV. Ya, kita udah berkali-kali protes, tetap aja dipanggil. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa memang ada, mohon maaf kalau ada yang bosan dengan kata ini, memang ada konspirasi gitu, memang ada konspirasi untuk membuat umat Islam tuh dicekoki pemikiran orang-orang itu terus, padahal orang itu sama sekali nggak qualified. Ya, orang itu gak qualified ya. Zuhairi Misrawi berkali-kali menggelari dirinya pengamat politik Timur Tengah, padahal pengamatan politiknya jauh banget ya, dari kenyataan gitu ya. Kemudian kadang-kadang juga ditulis sebagai apa, representasi dari mahasiswa Al-Azhar. Memang dia lulus dari Universitas Al-Azhar Mesir dulu gitu ya, Al-Azhar Mesir. Padahal di antara mahasiswa Universitas Al-Azhar yang mengenal dia, reputasinya hancur lebur. Jadi nggak ada yang mendengarin dia sebenarnya gitu. Tapi ya masyarakat awam kan nggak tahu. Masyarakat awam nggak tahu. Ulil berkali-kali muncul di mana-mana. Predikatnya adalah aktivis muda NU. Ya. Padahal siapa yang menolak ulil pertama kali? Forum Kiai Muda NU. Ya, jadi sebenarnya justru NU sangat menolak pemikiran ulil. Tapi ya itulah cara dia gitu. Ya. Dia mencitrakan dirinya sebagai representasi anak muda NU. Dimana selalu dengan cara apapun dia selalu mengatakan hal seperti itu. Tapi masyarakat awam kan nggak tahu, dan mereka bisa terjebak dengan masalah ini. Dan oleh karena itu saya ingin kita semua paling nggak memahami bahwa masalah ini ada, dan kita harus berhati-hati gitu ya. Kita harus berhati-hati dengan media. Ada analisis-analisis nyeleneh-nyeleneh, nah itu nggak jauh-jauh lah gitu ya. Tiba-tiba ada analisis yang halus sekali, tapi ujung-ujungnya menganjurkan agar Israel dengan Hamas berjabat tangan. Nah itu udah ketahuan itu biasanya ujung-ujungnya orang liberal juga gitu ya. Kenapa? Karena orang Muslim nggak mungkin menganjurkan kita untuk berjabat tangan dengan untuk berdamai dengan Zionis. Ya. Seorang Muslim pasti tahu Palestina itu tanah wakaf umat Islam, bukan milik Israel. Hal-hal seperti itu kita mesti mewaspadai. Mungkin bapak-bapak tidak menemukannya, alhamdulillah, di kantor Telkomsel, mungkin tidak menemukannya di dunia kerja. Tapi bisa jadi anak-anak kita bertemu dengan yang kayak begitu, karena sudah mulai ada buku pelajaran agama yang ditulis oleh kelompok-kelompok ini, gitu ya. Misalnya ada pelajaran agama Islam SMA yang saya lihat tadi itu menjelaskan surat Al-Kafirun mulai dari lakum dinukum waliyadin. Ini kan modus operandinya. Supaya seolah-olah umat Islam itu benarkan semua agama. Lakum dinukum waliyadin kan artinya untuk semua agamamu, untuk agamaku. Bisa saja dikatakan oleh mereka tuh, berarti kita mengakui agama lain. Ya, sementara 5 ayatnya tidak dibahas, hanya dibahas sedikit saja di akhirnya, dikatakan lihatlah ayat awal-awal surat ini, kul ya ayyuhal kafirun, itu berarti kita menyapa orang lain non muslim, padahal ya ayyuhal kafirun bukan sapaan kan. Kalau orang kafir, kapan kita menyapa orang dengan kata-kata kayak gitu? Itu kan kata-kata yang keras, tajam. Tapi dicitrakan seperti itu. Ya, kemudian ada pelajaran, buku pelajaran agama Islam yang mulai diselip-selipin oleh semacam buku-buku LKS atau semacamnya, dibuat oleh Wahid Institute untuk mengajarkan kita bahwa semua agama itu benar, semua agama itu sama, gitu ya. Itu mulai sangat berbahaya sekali. Gitu ya. Jangan sampai kita karena ketidaktahuan kita, sama sekali kita tidak tahu, kita biarkan keluarga kita mencari ilmu di tempat yang salah. Kalau saya sih selalu bilang, kalau cari agama ya jangan di TV lah. Bukan berarti di TV salah semua, ya, tapi tidak ada jaminan sama sekali kalau TV itu ya. Hampir semuanya hanya entertainment, dan itu masih lebih baik. Karena entertainment kalau nggak sesat ya masih mending gitu ya. Kalau dapatnya yang sesat ya baru celaka gitu. Mudah-mudahan ini semua bisa membuka mata kita terhadap bahaya Islam liberal. Mungkin kapan-kapan kita bisa membahas secara lebih mendalam lagi beberapa aspek di dalamnya. Untuk sementara saya cukupkan dulu, saya kembalikan dulu pada moderator. Bila taufik hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Penyu, masih ada waktu 10-15 menit, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Akmal, saya Adem Zawir. Mohon berbagi juga tips-tipsnya untuk menangkal pemikiran-pemikiran dari Islam liberal ini. Karena memang khususnya kami yang di kantor nggak sering akses dunia maya biasanya. Banyak sekali diskusi-diskusi yang ternyata arah-arah diskusi dari lawan diskusi kita ternyata mengarah ke liberal seperti itu. Dan mereka kalau kita baca sekilas tulis-tulis mereka sangat logik, rasional, dan kita memang terbawa. Jadinya oh ya, pemikiran kita kadang-kadang kebawa, oh mereka logik sekali gitu. Dan rata-rata aktivis mereka sangat pandai menulis, saya bilang, nah untuk meng-counter hal-hal itu seperti apa tips-tipsnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sayang sekali saya harus mengecewakan bapak-bapak sekalian untuk mengatakan bahwa nggak ada tips, karena tips itu kan seolah-olah jalan singkat ya, gampang selesai gitu ya. Nggak ada tips yang seperti semacam itu. Nggak ada tips yang kita pelajari sekarang besok langsung bisa membantah mereka dalam debat gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka pun tidak melakukannya dengan secepat kilat. Gitu. Mereka betul-betul belajar dengan serius, caranya bikin kita bingung. Ya. Apa yang mereka katakan biasanya itu hafalan semua, jadi memang itu argumen yang diulang-ulang mereka, tapi mereka betul-betul pelajari gimana caranya untuk bikin umat Islam bingung. Contohnya misalnya ada retorika, Allah itu perkasa, maha perkasa, jadi gak perlu dibela. Nabi itu sudah dibela Allah, makanya gak perlu dibela. Islam itu sudah hebat, makanya gak perlu dibela lagi. Ini kan retorika yang luar biasa, kita gak bisa jawab kalau kita gak tahu kelemahannya gitu kan. Nah, apa trik dari argumen kayak gitu misalnya, kalau saya sudah hafal kayak begitu gitu ya, karena udah sering berhadapan dengan kayak begini. Ya, triknya adalah dia mengatakan bahwa seolah-olah Allah itu yang perlu dibela. Emang Allah gak perlu dibela, tapi kan kita yang wajib membela. Kenapa? Supaya nanti di akhirat dapat ada hujah gitu. Kita ditanya malaikat, kamu cinta Allah gak? Iya, mana buktinya? Ada buktinya, dulu saya pernah membela Allah ketika dihina. Dulu Nabi dibikin karikatur saya marah, ada buktinya gitu kan. Nah, tapi banyak orang awam yang keteteran menjawab yang kayak begini ya, memang karena kita tidak pernah membahas masalah ini gitu ya. Oleh karena itu memang kita kalau bisa dikatakan tips adalah ya kita harus mengenal argumen-argumen mereka gitu ya. Misalnya ada yang mengatakan kayak tadi, semua agama mengajarkan kebaikan ya, dimana-mana hampir gak ada yang bisa jawab pertanyaan saya gitu. Apa betul semua agama mengajarkan kebaikan ya? Di satu sisi hati ingin bilang enggak, tapi karena kita sudah dilatih oleh guru PNP atau guru PKN kita dulu ya, akhirnya maunya jawabnya iya gitu kan. Ya kan semua agama jangan kebaikan. Padahal jawabannya sederhana saja. Kalau saya bilang dalam Islam kebaikan atau amal soleh, syarat utamanya pertama adalah ikhlas karena Allah. Orang kafir gak pernah ikhlas karena Allah, karena itu apa yang mereka perbuat bukan amal soleh. Selesai gitu ya. Sebenarnya masalah itu selesai dengan mudah saja gitu ya. Tapi karena kita gak tahu triknya, sementara mereka belajar banget cara triknya bagaimana, cara ngerjain orang bagaimana gitu ya. Dan oleh karena itu kalau kita tidak mempelajari cara-cara mereka, kita juga keteteran gitu ya. Nah, tentu saja implikasinya adalah kita harus menguasai konsep agama kita dengan benar, gitu ya. Agama siapa yang dengan benar. Misalnya anak-anak UIN dan IAIN, saya lihat ketika saya tanya, ada nggak bedanya antara tauhidullah dengan monoteisme? Rata-rata menganggap sama. Ya. Apakah sama monoteisme dengan tauhidullah? Berarti konsepnya lemah. Padahal tauhidullah itu mengesakan Allah. Kalau Tuhannya satu, itu monoteisme. Ya. Tuhan satu tapi Fir'aun, ya monoteisme juga namanya, bukan tauhid gitu ya. Ternyata mereka gak ngerti bedanya tauhidullah dengan monoteisme. Dan oleh karena itu gampang diopang-ambingkan. Ujung-ujungnya kan dosennya bakal mengatakan, kan agama lain ada yang Tuhannya satu, berarti tauhid juga gitu ya. Jadi memang kita harus punya penguasaan yang kuat. Oleh karena itu di Gerakan Indonesia Tanpa Jil kita mengadakan workshop ya, workshop 2 hari penuh ya, untuk membersihkan kembali konsep-konsep dalam pikiran kita supaya kita nggak terkecoh gitu ya. Saya kasih gambaran misalnya di TV ini pernah ada film tentang Adam dan Hawa ya. Pernah juga ada film pernah tentang Abraham ya. Orang Islam mengira itu ceritanya sama gitu ya. Padahal cerita Adam dan Hawa dalam Bible sangat berbeda dengan dalam Al-Quran gitu ya. Kalau kita ingat berapa bertahun-tahun yang lalu Anjas Mara pernah foto bugil bersama seorang perempuan dan itu betul-betul dipamerkan. Ya tentu saja alat kelamin dan yang vitalnya ditutupi ya. Alasan dia adalah itu gambaran Adam dan Hawa di surga. Ya, ada banyak foto di mana dia tampil telanjang, itu gambaran Adam dan Hawa di surga. Ini konsep siapa sebenarnya? Ya. Nah, orang Islam yang nggak tahu ceritanya di Quran ya akhirnya dia ikut-ikutan. Oh kayak begitu, gitu kan? Padahal dalam Al-Quran setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, baru auratnya tersingkap. Tersingkap, aurat tersingkap kan bukan berarti kebuka semua juga gitu, berarti semuanya kebuka gitu ya. Tapi ya itulah. Gitu ya. Kemudian ada cerita di bagaimana Hawa ternyata ikut-ikutan membantu iblis dalam menggoda Adam gitu ya. Itu cerita dari Bible, tidak dalam Al-Quran. Tapi orang Islam mengiranya, banyak masyarakat Muslim mengiranya sama, karena nggak kuat konsepnya tadi gitu ya. Oleh karena itu memang nggak ada tips cepatnya, kita memang harus belajar lagi. Kita harus bisa melihat perbedaan antara ajaran Islam dengan ajaran yang lain supaya kita nggak gampang diomong-ambingkan. Gitu. Biasanya orang kayak begini penyakitnya cuma satu, rendah diri. Gitu ya. Kalau lihat orang-orang misal liberal yang hebat-hebat itu biasanya dulunya mohon maaf gitu ya, dulunya orang-orang pedalaman, dulunya orang-orang yang dari ekonomi lemah, tiba-tiba dapat beasiswa ke luar negeri gitu ya, udah akidah terjual semua. Gitu. Jadi memang mereka bukan dari golongan perkotaan, biasanya nggak begitu. Biasanya gak begitu. Yang perkotaan tuh biasanya ahli maksiat tapi tahu apa yang diperbuatnya itu maksiat gitu. Jadi ketika sudah tua ujung-ujungnya kembali lagi ke agama gitu. Jadi walaupun masih mudanya bermaksiat tapi ujungnya kembali ke agama. Yang kayak begini, yang sedihnya adalah biasanya mereka dulu santri yang betul-betul susah betul gitu ya. Kemudian matanya terbuka langsung melihat kemewahan dunia, ya udah kebeli aja gitu ya, dengan mudah. Mereka jadi argumen jadi hebat karena mereka belajar serius untuk ngerjain kita gitu kan, asarnya gitu ya. Nah kita gak bisa jawab argumen mereka karena kita gak serius untuk menjawab mereka, itu aja sebenarnya. Jadi gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah kan? Tanya lagi Pasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sering saya temui orang-orang yang menyampaikan argumen liberal itu juga dibarengi dengan roh yang cenderung sekuler. Jadi ketika mau diajak ngomong dalam Islam begini, terus langsung buru-buru menangkal gitu loh. Kita pokoknya fokus aja ke topik ini gitu loh. Ini topik yang gak bisa sesuatu dengan agama. Nah, kita ngadepinnya gimana gitu. Di satu sisi, hati nurani kita tidak kalau yang punya temannya itu dikasih tahu sedikit. Tapi kalau mereka juga menolak sudut pandang yang ingin kita bawa, gimana gitu? Ini sebenarnya pertanyaannya sudah lama ya. Ini datangnya dari teman saya yang kebetulan dia dulunya orang yang soleh ya, ibaratnya. Kemudian dia pergi ke luar negeri untuk bekerja. Setelah itu dia pernah bertanya kepada saya. Dia pertanyaannya simpel sih. Saya di sini katanya udah lama nggak pernah mendengar tentang Islam, gitu kan, karena dia bekerja di Jepang. Dia bertanya seperti ini, sebenarnya Tuhan itu ada nggak, katanya dia. Kemudian, apakah Tuhan itu ada karena kita yang mengadakan? Itu aja pertanyaan dia. Sampai sekarang, saya nggak bisa menjawab ya, karena saya gitu kan. Tapi saya tetap ingat pertanyaan itu. Nah, untuk menjawabnya atau gimana sebab kita gitu kan sebagai pengetahuan sama sebagainya. Ya. Nah, yang pertama bahwa orientasi liberal ini bukan cenderung sekuler, tapi memang sekuler, gitu ya. Di situ jaringan Islam liberal, mereka punya 6, ada rukun imannya sendiri, gitu ya. Ada 6 landasan Islam liberal. Nomor 6-nya adalah memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, dan itu adalah definisi sekularisme itu sendiri. Ya. Selama sekuler bukannya tidak beragama, tapi mereka memisahkan antara agama dengan urusan dunianya. Ya. Itu definisi sekuler. Jadi mereka memang sekuler. Dan kalau debat, mereka selalu lari ke tempat yang sama, salah satunya ke tempat yang itu. Jadi ketika dari debat, jangan bawa-bawa agama. Ya, kalau nggak bawa-bawa agama, kita sebagai muslim nggak usah ikutan. Gitu ya. Karena kita orang muslim pasti bawa-bawa agama kemana-mana. Nggak mungkin kita kafir dulu untuk sementara. Gitu ya. Kita diskusi, kita kafir dulu. Gitu kan. Habis ini baru beriman lagi, nggak bisa. Gitu ya. Itu identitas yang nggak mungkin kita lepaskan. Nah, masalahnya adalah kita jangan menganggap debat ini sebagai sesuatu yang paling penting. Gitu ya. Nggak selalu menjadi penting. Nggak selalu penting debat itu. Kenapa? Karena kalau orangnya sudah kaya begitu, cari-cari pembenaran, gitu ya, ya dia mau diapain lagi? Bisa seperti saya katakan, Islam liberal ini nggak ideologis. Dia ngomong kayak gitu bisa saja, tapi jujurnya sholat juga. Kadang-kadang masih sholat juga, puasa juga, masih malu-malu juga kalau ketahuan nggak puasa, gitu kan? Masih ngerasa malu. Dan mungkin nanti dia akhir hayatnya kalau gitu udah agak tua, udah rambut sudah memutih, barangkali mulai mikir juga soal agama, gitu ya. Jadi mereka ini nggak ideologis. Gak perlu kita tanggapi berlebihan. Yang penting sekarang kita jaga teman-teman kita yang belum liberal supaya jangan ikut kita liberal, gitu ya. Caranya tentu saja keteladanan tuh yang nomor satu, gitu ya. Kita tunjukkan bahwa kita bisa jadi pinter, bisa jadi ilmiah tanpa harus jadi liberal, gitu ya. Waktu itu di Win Alauddin Makassar saya berkata sangat keras sekali karena saya kesal sekali dengan mahasiswa yang mengatakan Islam liberal itu yang paling dekat dengan sains. Kalau nggak liberal nggak bisa menguasai sains. Ya, kalau saya katakan kalau Islam liberal terdekat dengan sains dan Islam liberal itu berkembang di kampus Anda gitu ya, di kampus UIN Makassar gitu ya. Sekarang saya tanya di antara perguruan tinggi sains di Indonesia, UIN Makassar itu nomor berapa? UIN manapun nomor berapa, saya katakan gitu ya. Kalau kita bicara sains, apakah ada orang pergi ke UIN, saya katakan gitu ya. Agak sombong, agak kasar, tapi emang harus digituin gitu ya. Orang sombong emang harus digituin gitu ya. Seolah-olah UIN tuh kayak kiblatnya sains gitu, padahal enggak kan. Enggak ada hubungannya gitu. Mereka jadi liberal tuh enggak ada hubungannya dengan sains. Enggak ada liberalnya apa? Enggak ada hubungannya mereka kelihatan pintar atau bagaimana gitu ya. Nah, jadi sekali lagi debat dengan orang-orang kayak gini susah. Seperti kata Rasulullah, "Idza lam tastahi fasna ma syita." Kalau orang sudah tidak malu, berbuatlah semaumu. Ya, kalau Anda sudah malu, udah gak punya malu lagi, biarin aja, mau diapain lagi gitu. Gak punya malu, kita udah tunjukkan ayatnya juga, ya bakal nolak juga. Dia bakal mengatakan, oh kita kan yang penting, atau seperti kata wakil gubernur kita gitu kan, yang penting ayat konstitusi, bukan ayat suci gitu ya. Kalau udah berkata kayak gitu, kita mau ngapain gitu. Mau ngapain, gitu. Itu sudah pilihan dia saja. Yang jelas kita tunjukkan kepada orang lain, dia sudah menolak argumen agama. Dia sudah menolak ayat suci, dalil-dalil agama, beres, selesai gitu ya. Orang sudah menyaksikan bahwa dia sudah tidak berpegang pada agama, selesai. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan apakah ini menarik ya, karena orang ateis sebenarnya adalah orang yang kalau saya bilang kayak anak ABG jatuh cinta ya, ngakunya gak percaya Tuhan tapi ngomongin Tuhan terus. Tuhan terus yang diomongin ya. Saya juga punya teman ateis waktu kuliah dulu. Tiap kali kita ngomongin soal agama, dia ikutan nimbrung gitu ya. Saya bilang kalau gak percaya udah gak usah diurusin, kenapa gitu kan. Tapi orang ateis itu begitu gitu ya. Memang dia bertanya-tanya Tuhan tuh ada karena kita ada-adain apa enggak gitu ya. Itu pertanyaan para filsafat Yunani juga dulu gitu ya. Kenapa? Karena konsep dewa-dewi Yunani seperti itu. Kalau dewa-dewi itu berhenti disembah, mereka jadi lemah. Dan oleh karena itu begitu kita berhenti menyembah dewa-dewi itu, dewa-dewi itu menurunkan musibah. Ya, kenapa? Jadi ada simbiosis mutualisme antara manusia dan dewa-dewi gitu ya. Itu kan cara berpikir mereka juga. Nah, kita sebagai muslim Ya harusnya kalau dia menyebut dirinya muslim, dia udah gak bertanya lagi Tuhan itu ada apa enggak gitu ya. Bukti nyata Tuhan itu ada sudah jelas ya, ada ciptaannya segala macam. Kemudian dalam Al-Quran dinyatakan faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur, berarti siapa ingin maka berimanlah, berarti siapa ingin maka kafirlah gitu ya. Jadi memang sudah dikatakan begitu oleh Allah gitu ya. Dan tidak perlu argumen lagi untuk menyatakan Tuhan itu ada apa enggak. Saya rasa dia hanya sedang galau saja. Apalagi di Jepang itu kan sangat tidak bertuhan tapi beragama. Agamanya pun enggak jelas, gitu kan? Kalau lagi musimnya ke kuil Shinto semua, pas lagi Natal tiba-tiba jadi kayak Kristen semua. Ya kan orang Jepang kayak gitu ya. Kalau penyimpangan seksual nomor satu loh Jepang gitu kan. Nah, karena itu mereka bingung dengan ketuhanan. Yang anehnya orang Islam kenapa ikut ikutan gitu ya. Saya rasa dia bukan perlu didebat ya, tapi perlu dideketin, ditemenin supaya dia lihat bahwa seorang muslim yang dekat dengan Tuhan itu lebih enak hidupnya gitu, lebih sejahtera. Ya cuma susah juga kalau dia di Jepang, gak bisa kita deketin. Ya mudah-mudahan ada saudara-saudara kita di sana yang bisa mendekati dia. Jadi karena sudah jam 1, kita tutup kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita terima bisa menjadi bahan pemikiran kita, bisa kita elaborasi lebih lanjut lagi supaya kita bisa mengenai diri kita, terutama juga ke anak dan keluarga kita dari arus-arus penyakit.